Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, dimanapun sekarang antum dan antuna berada, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita, segala curahan rahmat dan nikmat yang Allah tabaraka wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Sungguh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang benar-benar telah memberikan kepada kita curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Tinggal lagi kitanya saja, apakah kita pandai atau mampu untuk melihat curahan rahmat dan nikmatnya itu atau tidak. Pada dasarnya, ia selalu mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga kepada kita setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Ini adalah pada kita, mampukah kita melihatnya, bisakah kita melihatnya, pandaikah kita melihatnya, atau kita buta. Curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga tersebut kita tidak bisa melihatnya. Karena mustahil Allah salah dan ketika ia mengatakan bahwa nikmat-nikmat yang ia berikan kepada kita saking banyaknya, kita tidak akan sanggup hitung. Kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. La in syakartum la azid. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian akan tidak sanggup untuk menghitung nikmat itu. Ini mustahil salah. Dan ketika kita tidak melihatnya, berarti kita yang salah. Kita yang buta. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, namun tak mampu melihat dengan mata itu. Inilah buta yang hakiki, buta yang parah, buta yang dialami oleh musuh-musuh Allah. Di saat apa yang Allah katakan tak mampu dia untuk melihatnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga saudara-saudari kita yang kita cintai dari kebutaan yang seperti ini. Bukanlah parah butanya Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi. Tapi yang parah adalah butanya Walid bin Mughirah, penguasa Mekah, bahkan orang terbesar di kota Mekah di zamannya, pemimpin tertinggi Mekah di zamannya, pemimpin tertinggi Quraisy di zamannya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, salawat dan salam kepada Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, yang saya dan Anda sepakat untuk menyatakan bahwa beliau adalah suri tauladan terbaik. Bahkan saya yakin setiap muslim yang ikhlas dalam keislamannya pasti menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang terbaik. Namun permasalahannya adalah, apakah saya dan Anda, apakah kita benar-benar menjadikan beliau suri tauladan, atau pernyataan tinggal pernyataan, ungkapan lisan tinggal ungkapan lisan, tak berbuah dan tidak bisa dibuktikan oleh amalan. Kalau amalan kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan, maka Allah tidak akan menilai apa yang kita katakan, namun Allah akan menilai apa yang kita amalkan. Karena lisan kita bisa kita belok-belokkan sesuai dengan keinginan kita, dengannya kita bisa berdusta, dengannya seorang pengkhianat bisa mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling amanah di permukaan bumi. Dengannya seorang penjahat bisa mengungkapkan dirinya sebagai seorang penyelamat. Akan tetapi, amalanlah yang akan menunjukkan siapa kita. Dan alangkah sayangnya apabila kita benar-benar menyatakan secara lisan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita, namun ternyata amal kita tidak mengikuti itu, bertolak belakang. Sehingga pernyataan kita dinyatakan dusta, karena berbeda dengan kenyataan, berbeda dengan apa yang kita amalkan, bertabrakan dengan perbuatan harian kita. Maka mari saudaraku, benarkan perkataan Anda dengan amalan Anda. Buktikan kebenaran pernyataan Anda dengan mewujudkannya dalam amalan Anda. Anda, saya, semua kita, tanpa terkecuali. Kalau tidak, kita hanya dibuai mimpi. Kita hanya dibuai janji, janji-janji iblis dan bala tentaranya. Sehingga kita terbuai. Padahal dia hanyutkan kita jauh daripada sunnah Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbi wasalamu alaih. Maka waspadalah. Sebelum datang waktu di mana kita ingin membenahi namun tidak ada kesempatan untuk membenahi, ingin merubah namun waktunya sudah habis, kesempatan untuk merevisi amalan tidak lagi ada. Saudaraku saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, dimanapun sekarang antum berada, kita masih dalam bab yang sama pada pertemuan yang lalu, dan ini mungkin insyaallah ta'ala adalah pertemuan terakhir dari bab tersebut, bab tentang lemahnya makhluk dan tentang berkuasanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, yang diawali dengan bab ayat firman Allah tabaraka wa ta'ala, apakah akan mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan apapun, bahkan mereka diciptakan. Dan pada bagian terakhir daripada bab ini, pengarang kitab membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, pengarang kitab mengatakan, wa fihi an Abi Hurairah. Dan di dalam masalah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu wa ardahu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzil alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Qal, berkata Abu Hurairah, berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala diturunkan kepada beliau firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah berdiri, maksud berdiri di sini adalah mengumpulkan orang-orang yang ia cintai, keluarga-keluarganya. Karena turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga besarmu yang dekat. Ashirah adalah family. Maka Nabi mengumpulkan keluarga-keluarganya, family-familinya. Dan Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan mereka, berdakwah di hadapan mereka. Di antara yang beliau katakan, faqal, maka Rasulullah SAW berkata, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, karena orang Quraisy adalah keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat semisal itu dari rawi, ya ma'syara Quraisy ishtaru anfusakum, belilah diri kalian. Maksud beli diri kalian adalah selamatkan diri kalian di sisi Allah. Selamatkan diri kalian di akhirat. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian di sisi Allah. Aku tidak bisa memberikan apapun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas, anaknya Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ammu, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan apapun kepadamu di sisi Allah. Ya Safiyyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyyah, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bibi beliau, Safiyyah bintu Abdul Muttalib. La ughni anki min Allahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan apapun. Tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada engkau. Sesuatu apapun aku tidak bisa memberikan manfaat kepadamu di sisi Allah. Ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah, anak Muhammad, Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki min Allahi syai'a. Minta kepadaku dari hartaku di dunia ini apapun yang kau mau. hartaku di dunia ini, minta kepada aku. La ughni anki minallahi syai'ah. Aku tidak bisa memberikan apapun manfaat kepadamu di sisi Allah. Maksudnya di akhirat. Hadis ini sahih. Diriwayatkan di dalam, yang di dalamnya apabila kita melihat yang berhubungan dengan materi bab, yaitu lemahnya makhluk dan yang berkuasa satu-satunya adalah Allah tabaraka wa ta'ala, terletak pada perkataan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, baik kepada Quraisy secara umum, baik kepada Abbas pamannya, Safiyah bibinya, Fatimah anaknya radhiyallahu anhum ajma'in, perkataan Rasul kepada mereka, saya tidak bisa memberikan apapun kepada kalian. Saya tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian di sisi Allah. Kalimat ini yang menunjukkan lemahnya makhluk. Dan kalimat ini sekaligus menunjukkan kepada kita yang berkuasa satu-satunya adalah Allah Rabbul Makhluk. Oleh karena itu hadis ini dibawakan beliau pengarang kitab di dalam bab ini. Bab yang membicarakan tentang bahwa yang berkuasa satu-satunya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makhluk tidak punya kuasa apapun. Sehingga diperintahkan Allah Rasulnya untuk menyatakan ini kepada umatnya. Pernyataan Rasul kepada Quraisy, pernyataan Rasul kepada Abbas, perkataan Rasul, menyatakan Rasul kepada Safiyah dan Fatimah radhiyallahu anhum adalah pernyataan untuk umat. Saya tidak mampu apapun. Saya tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada kalian. Kalaulah orang-orang terdekat Rasul, keluarga-keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan bersama beliau, bersatu di dalam tali nasab, entah di kakek yang kedua, ketiga, keempat, bahkan anak langsung, orang yang sangat dekat dengan seorang manusia, yaitu anaknya, orang yang paling sangat dia cintai, yang tentu dia ingin memberikan waktu yang terbaik untuk anaknya, namun di akhirat, di sisi Allah, kata Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, Rasul menyatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Ini Rasul. Ini kekasih Allah. Ini makhluk yang paling dicintai Allah. Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah. Tak memiliki kemampuan apapun. Kalau sudah sampai di akhirat, perkara semuanya lillahi rabbil alamin. Perkara semuanya di tangan Allah Rabbul Alamin. Saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat, sering saya sampaikan dan akan sering saya ulang-ulang bahwa sesuatu yang terjadi di dunia namun tidak jelas secara nyata bisa dilihat, di akhirat nanti Allah akan tunjukkan dan terlihat nyata. Dalam redaksi lain, saya selalu mengatakan, hal-hal yang gaib, tak bisa deteksi oleh mata kita di dunia ini, di akhirat akan terlihat jelas. Salah satu di antaranya adalah ini. Di dunia ini, sebenarnya terjadi seperti yang terjadi di akhirat. berkuasa satu-satunya adalah Allah. Yang berbuat satu-satunya adalah Allah. Yang memberikan manfaat satu-satunya adalah Allah. Yang bisa memberikan mudarat atau mengangkat mudarat satu-satunya adalah Allah. Tak ada yang lain. Kalau itu pun secara kasat mata datang dari orang lain karena Allah yang mendatangkannya kepada kita melalui dia. Anda mendapatkan gaji dari pimpinanmu, majikanmu, orang yang engkau bekerja kepadanya, bukan dia yang memberikan. Yang terjadi sebenarnya Allah mengatur rezekimu, rezekimu datang melalui dia. Allah yang memberikannya kepadamu, namun melalui dia. Yang berbuat satu-satunya adalah Allah. Namun sering di dunia ini tak terlihat. Karena mata banyak yang buta. Mata banyak yang tertutup. Tertipu dengan kasat kehidupan dunia. Tertipu dengan zahir kehidupan dunia. Sehingga tidak mampu mata, tidak banyak mata yang tidak mampu melihat bahwa satu-satunya yang berbuat adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah katakan ya terjadi, Allah katakan tidak, tidak akan terjadi. Allah tuliskan terjadi, pasti terjadi. Allah tuliskan tidak terjadi, sehebat apapun manusia ingin mewujudkannya, tidak akan terjadi. Sehingga secara teori manusia tidak mungkin selamat, selamat. Karena Allah yang berbuat. Tidakkah Allah sudah menunjukkannya kepada kita melalui sejarah Nabi Ibrahim? Yang tidak mungkin dalam perhitungan manusia selamat di dalam kobaran api. Benar-benar masuk ke dalam api itu. Lalu Allah katakan kepada api, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat untuk Ibrahim. Kata para ulama, sekiranya Allah hanya mengatakan kepada api, jadilah engkau dingin, maka Nabi Ibrahim akan meninggal dunia di dalam kobaran api karena kedinginan. Namun, Allah mengatakan dingin dan selamat. Ma'asyarul muslimin, satu-satunya yang berbuat di permukaan bumi ini adalah Allah. Angin yang berhembus, awan yang berjalan, hujan yang turun, tanaman yang tumbuh, anak kita yang sampai kepada dedaunan yang bergoyang. Sampai kepada dedaunan yang jatuh dari pohonnya. Semua yang bergerak di permukaan bumi, Allah tabaraka wa ta'ala mengatur satu-satunya. Tak ada selain Allah. Namun nanti di akhirat Allah wujudkan dengan nyata. Sehingga bisa dilihat oleh mata kepala seluruh manusia yang hadir di padang mahsyar. Ini salah satu di antaranya. Seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling Allah cintai, kekasih Allah, tak mampu berbuat apapun kepada anaknya. Anak yang paling dia cintai. Yang mengalir di tubuhnya darah dagingnya. Rasul mengatakan, saya tidak bisa berbuat apapun kepada kalian. Wahai Fatimah, soal hartaku di dunia, silakan engkau minta. Namun di akhir, aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu. Aku tidak bisa memberikan pertolongan apapun untukmu. Aku tidak bisa memberikan manfaat apapun untukmu. Kalau ini Rasul, fahamlah kita bahwa tidak boleh menjadikan siapapun perantara antara kita dengan Allah. Ini dia tauhid. Hubunganmu wahai hamba Allah langsung kepada Allah. Harus langsung kepada Allah Anda berhubungan. Jangan melalui seseorang. Siapapun seseorang itu, sehebat apapun kemuliaannya di sisi Allah, sesoleh apapun dia, jangan jadikan dia perantara antara engkau dengan Rabbmu. Itu adalah kesyirikan. Karena tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang langsung kita meminta kepadanya. Bukan kita meminta kepada sesuatu selain Allah, agar kemudian sesuatu selain Allah ini yang membawa permintaan kita kepada Allah. Itu syirik. Jauhi. Agar kita selamat daripada dosa syirik. Dosa yang paling kita takuti. Yang harus paling kita jauhi dari hidup kita. Karena di antara syirik itulah apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan siapapun selain mereka yang menjadikan sesuatu sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mana'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak mengibadati mereka, kami hanya ingin mereka menjadikan kami, mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka hanya perantara pemberi syafaat antara kami dengan Allah. Mereka pemberi syafaatnya. Mereka pengantar kami kepada Allah. Ini kesyirikan, saudaraku. Kalau Anda meyakini ada seseorang yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah karena kesolehannya, sehingga engkau minta kepadanya, wahai alim fulan, wahai wali fulan, wahai anu fulan, syekh fulan, ustadz fulan, dekatkan saya kepada Allah, mintakan kepada Allah agar Allah menerima doa saya. Engkau orang yang soleh di sisi Allah, engkau orang yang sangat dekat kepada Allah, permintaanmu tidak akan ditolak oleh Allah. Saya mohon kepadamu, wahai syekh, wahai ustadz, wahai wali, sampaikan permintaan saya kepada Allah. Ini syirik besar. Ja'lul wasa'it bainaka wa bain rabbik. Engkau menjadikan adanya pengantar, perantara antara engkau dan Rabbmu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, udu'uni, berdoalah kepadaku, kepadamu, kepadaku, bukan kepada nabiku, kepadaku, bukan kepada waliku, berdoalah kepadamu, kepadaku, bukan kepada ulamaku, bukan orang yang ahli ilmu agamaku. Udu'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Berdoa kepadaku, tauhid. Karena kita langsung kepada Allah, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Garis bawahi idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai nabi, wahai rasul, katakan kepada mereka aku dekat dengan mereka. Aku akan mengabulkan permintaan orang-orang yang berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa kepadaku, lihat, kepadaku, bukan kepada nabiku, bukan kepada waliku, bukan kepada para ulama yang ahli ilmu agamaku, bukan, kepadaku. Ini dia tauhid. Karena salah satu perangkap syirik yang disiapkan oleh iblis, jebakan syirik yang disiapkan oleh iblis dan bala tentaranya adalah kecintaan kepada orang saleh ia pupuk berlebihan, kemudian dia tiupkan di dalam pemikiran manusia bahwa engkau adalah orang kotor, engkau adalah orang penuh dosa, engkau bukan orang suci. Sehingga apabila engkau menghadap Allah langsung, Allah tidak akan menoleh kepada permintaanmu. Allah tidak akan peduli kepada permintaanmu. Oleh karena itu yang benar adalah mintakan kepada orang yang dicintai Allah, agar orang yang dicintai Allah itu yang melaporkannya dan meminta kepada Allah. Ini jebakan iblis. Ini perangkap syirik. Sadar tidak sadar, manusia sebagian terpengaruh. Karena sangat mirip dengan perilaku kehidupan harian manusia. Seorang raja tidak akan sembarang orang bisa datang menghadap dia. tidak akan sembarang orang bisa bertemu dengannya. Seorang presiden, tidaklah seorang rakyat biasa jelata bisa dengan kapanpun bertemu dengannya dan memintakan permohonannya. Harus melalui orang-orang dekat sang raja itu. Ini makhluk. Wajar. Karena makhluk lemah. Karena masuk memiliki keterbatasan. Karena makhluk tidak seperti Allah. Namun kita sudah bicara Allah. Maka rumus makhluk campakkan. Kita sedang berbicara tentang Rabbnya makhluk. Rabbnya makhluk. Pencipta makhluk. Allah ingin engkau langsung kepadanya. Dan Allah tidak ingin ada perantara antara dirimu dan dia. Maka lihatlah. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhirat nanti aku tidak bisa apa-apa. Wahai Quraisy, selamatkan diri kalian, beli diri kalian. Maksudnya beli adalah selamatkan diri kalian dari azab di akhirat nanti dengan berbuat sesuatu, dan yang paling besar adalah tauhid. Yang paling penting untuk menyelamatkan diri adalah mengikhlaskan ibadah satu-satunya hanya kepada Allah. Tidak ada perantara antara kita dengan Allah. Dan tidak meminta kepada selain Allah. Ini dia yang ingin dibawakan oleh pengarang kitab di bawah bab yang beliau susun, menunjukkan bahwa yang berbuat satu-satunya adalah Allah, yang berkuasa satu-satunya adalah Allah. Semoga kita mengerti dan faham apa yang Allah inginkan dari kita dan apa yang sebenarnya menjadi inti agama Allah yang Allah turunkan kepada kita. Jangan pernah jadikan, walaupun kekasih Allah yang sangat dekat dengan Allah, sebagai perantara antara dirimu dengan Allah. Karena itu adalah kesyirikan. Dia tidak mampu apa-apa. Betul dia adalah kekasih Allah. Betul dia adalah orang yang sangat dicintai Allah. Betul bahwa Allah sangat akan memberikan kemuliaan kepadanya. Namun urusan mengatur, hanya Allah. Hanya Allah satu-satunya. Maka minta kepada dia. Rabbul Izzati wal Jalalah. Muslimin ma'asyarul muslimat, poin yang berhubungan dengan judul bab sudah kita bahas, dan kita kembali kepada awal hadis untuk mengambil pelajaran-pelajaran lainnya. Semoga bermanfaat. Rasulullah SAW ketika turun firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu, family-family dekatmu. Di sini ada sebuah poin penting, saudaraku. Poin penting. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendakwahi keluarganya? Karena ternyata mendakwahi keluarga itu lebih payah, lebih susah, lebih rumit dibanding mendakwahi orang yang bukan keluarga kita. Sehingga kalau ada orang yang berhasil mendakwahi keluarganya, insya Allah dia akan mampu mendakwahi orang lain yang bukan keluarganya. Sekali lagi, dia lebih rumit daripada mendakwahi orang lain yang bukan keluarga kita. Oleh karena itu Rasul disuruh, di awal-awal dakwah Rasul disuruh mendakwahi keluarganya. Agar Rasul berhadapan dengan sesuatu yang lebih rumit. Yang lebih susah. Agar kemudian mendakwahi manusia yang bukan keluarga lebih mudah dikerjakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia adalah paman kita, kalau dia adalah orang tua kita, dia akan selalu melihat kita ini ponakannya. Dia akan selalu melihat kita ini anaknya. Dan biasanya bukan paman yang harus ikut ponaan, bukan ayah dan ibu yang harus ikut anak, tetapi anak yang harus ikut ayah ibu, ponaan yang harus nurut sama paman dan bibinya. Biasanya begitu. Kehidupan dunia berbeda dengan akhirat. Nah, oleh karena itu Anda yang telah berhasil berdakwah di tengah keluarganya, berbahagialah. Anda telah melalui sebuah masa yang sulit, fase yang rumit, dan Anda berhasil dengan izin Allah tentunya. Semua itu Allah yang berbuat, membuat hati-hati anak-anda tunduk kepada kebenaran, istri Anda mau mengikuti kebenaran, atau sebaliknya, Anda sebagai anak, orang tua Anda dengan izin Allah, hatinya lembut menerima sunnah Nabi SAW, terbuka hatinya untuk menerima dakwah yang hak, yang Allah sampaikan kepada mereka melalui Anda, berbahagialah. Nikmatilah kesuksesan yang luar biasa itu. Dan bersyukurlah kepada Allah, dan jangan berhenti-henti bersyukur kepada Allah. Jangan bersyukur kepada Allah. Anda telah melalui sebuah fase dakwah yang rumit, dan dengan izin Allah, Anda berhasil. Dan ketahuilah, kalau itu telah terjadi, siapapun manusia setelah itu, mudah bagi Anda untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Ini sisi yang pertama. Sisi berikutnya memang adalah bahwa Allah memerintahkan kita untuk membentengi keluarga kita dari neraka. Bukankah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dirimu dan keluargamu. Nah, oleh karena itu Nabi berdakwah kepada orang Quraisy. Quraisy adalah family Rasul, kerabat-kerabat Rasul, memiliki hubungan nasab dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pamannya Abbas, abang dari ayah Rasul. Kemudian juga bibinya Safiyyah, kakak dari ayah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga anak yang sangat ia cintai, Fatimah radiyallahu anha wa ardaha, Fasimatu Zahra, pemimpinnya wanita surga. Jadi pedulilah kepada keluargamu, berdakwahlah kepada mereka, karena kita tahu di sana ada orang yang berhasil berdakwah kepada orang lain. Namun ketika kembali di tengah keluarganya, dia adalah orang yang gagal. Di sana ada orang yang sangat bersemangat berdakwah kepada orang lain. Namun ketika berhadapan dengan keluarganya, dia adalah orang yang sangat tidak bersemangat. Di sana ada orang-orang yang memiliki prinsip. Kalau sudah berhadapan dengan manusia, namun di tengah keluarganya prinsipnya jebol, hilang. Prinsip agama yang kita maksud. Sehingga akhirnya dakwahnya hanya berlaku untuk orang lain, tidak berlaku untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk kakak adiknya, untuk paman dan bibinya. Dia adalah orang yang gagal dalam hal tersebut. Ya. Dan cerminan seorang adalah keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Berikutnya, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin akan duduk perkara Rasul tidak bisa berbuat apa-apa di sisi Allah di akhirat. Bukankah Rasul memiliki syafaat dan Allah menjanjikan syafaat itu untuk beliau, dan syafaat terbesar di akhirat Allah janjikan untuk Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini seolah-olah bertabrakan. Rasul mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, tak bisa menolong apa-apa. Namun syafaat, pertolongan Rasul di akhirat untuk umatnya, untuk seluruh manusia. Pertolongan kepada orang yang telah berstatus masuk surga. Syafaat untuk orang yang telah berstatus masuk surga, agar diberikan derajat yang lebih tinggi daripada derajat yang dia dapatkan. Pertolongan untuk orang-orang yang seimbang amal soleh dan amal maksiatnya, sehingga syafaat Rasul membuat amal solehnya lebih berat daripada amal maksiatnya, sehingga selamat dari sentuhan neraka. Inilah maksud orang-orang yang akan diputuskan ke neraka, akan tetapi syafaat Rasul di akhirat membuat dia selamat dari neraka Allah. Bahkan orang yang berada di neraka, Rasul memberikan syafaat kepadanya agar diringankan azabnya di neraka itu. Keterangan-keterangan tentang masalah ini dari para ulama yang pernah kita baca, pernah kita pelajari, seolah-olah bertabrakan dengan hadis yang sahih ini. Saudaraku, sebenarnya tidak bertabrakan. Sangat tidak bertabrakan. Andai kita tahu duduk perkaranya, andai kita mengerti penempatannya, sangat tidak bertabrakan. Kenapa? Karena syafaat siapapun di akhirat, termasuk syafaat Rasulullah SAW yang pasti akan ada, dan ada syafaat orang-orang saleh, ada syafaat para penghafal Al-Quran, ada syafaat dari anak-anak yang wafat sebelum balig, ada syafaat dari sahabat-sahabat yang saleh, berteman dengan orang-orang saleh, ada syafaat dari orang-orang yang wafat di medan jihad, syafaat dari para syuhada, di awal darahnya mengalir, Allah berikan kepadanya untuk bisa memberikan syafaat untuk 70 orang keluarganya. Syafaat ini ada di akhirat. Akan tetapi, syafaat itu adalah seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran surat Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznih. Siapa yang akan mampu memberikan syafaat nanti di sisi Allah di akhirat kecuali dengan izinnya? Ini dia kuasa ilahi. Ini dia kekuasaan Allah yang maha kuasa. Sehingga tak ada seorang pun yang akan memberikan syafaat di akhirat kecuali izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tak bisa. Termasuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu ada, pasti ada. Akan tapi ingat ayat kursi yang Anda hafal, di sanalah jawabannya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang nanti di sisi Allah kalau tidak dengan izin Allah? Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul lillahi syafa'atu jami'an." Katakan, semua syafaat itu milik Allah. Semua syafaat milik Allah seluruhnya. Allah yang berkuasa satu-satunya. Sehingga ketika seseorang akan memberikan syafaat, menunggu izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Setelah izin dari Allah untuk memberikan syafaat, izin dari Allah kepada siapa dia memberikan syafaat. Yang akan menerima syafaatnya Allah yang pilihkan, bukan terserah dia. Oh, saya maunya si fulan, tidak si fulan. Saya maunya si fulan, tidak si fulan. Tak bisa. Allah yang memilihkan siapa yang akan mendapatkan syafaat itu. Dengan ini fahamlah kita bahwa antara hadis ini dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan syafaat tidak bertabrakan. Sehingga hasil akhirnya adalah hanya Allah yang berbuat, hanya Allah yang mengatur. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, seluruh para nabi, para syuhada, orang-orang saleh, para orang-orang yang Allah cintai untuk memberikan syafaat, kemuliaan yang Allah berikan dengan Allah izinkan ia untuk memberikan syafaat, Allah pilihkan siapa yang akan menerima syafaatnya. Terakhir, wahai orang-orang yang mengatakan kepada manusia, apakah Anda mengatakan itu penuh dengan keyakinan bahwa itu akan terjadi, atau Anda mengatakannya padahal Anda yakin bahwa yang Anda katakan itu pun tidak benar? Saya ingin mengajak hati Anda untuk mendengarkan apa yang saya ucapkan, karena ini murni nasihat dariku untukmu, saudaraku. Anda yang mengatakan kepada manusia bahwa kami pasti akan selamat di akhirat, dan orang-orang yang ikut kami pasti akan selamat di akhirat, karena kami adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kami adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untukmu hadis ini. Apakah engkau lebih dekat kepada Rasul dibanding Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha? Apakah kedekatanmu dengan Rasul lebih dekat daripada Safiyah dan Abbas radhiyallahu anhum? Kalau tidak, berarti tidak ada jaminan keselamatan untukmu dan untuk orang-orang yang mengikutimu. Tidak ada jaminan keselamatan untuk Anda dan orang-orang yang mengikuti Anda. Hanya karena Anda terbukti benar bahwa engkau adalah garis keturunan daripada Hasan dan Husain radhiyallahu anhum, sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin pemuda-pemuda surga. Soal engkau adalah anak Rasul, cucu Rasul, mengalir di bawah, di darahmu tali nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlan wa sahlan. Kita akan muliakan Anda lebih daripada muslim yang lainnya kalau Anda bertakwa, kalau Anda beriman dan taat, dan kalau Anda saleh. Kami wajib menghargai cucu-cucu Rasul. Wajib. Wajib. Karena itu perintah agama. Perintah di dalam Al-Quran, perintah di dalam hadis. Akan tapi tidak sampai kepada jaminan bahwa pasti akan selamat. Wallahu ta'ala alam. Di dalam bab yang telah dilalui, ada beberapa petikan yang penting. Ya. Di antaranya adalah tafsir dua ayat, ya, ayat ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, dan ayat yang berhubungan dengan mereka berdoa kepada selain Allah padahal yang selain Allah itu tidak mampu mendengarkan doa mereka. Tafsir yang sudah kita bawakan. Kemudian pelajaran berikutnya kisah di perang Uhud, di mana Nabi SAW menyatakan tentang bagaimana akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, dan beruntung orang yang melukai nabinya. Kemudian Allah turunkan laisa laka minal amri syai. Kemudian di dalamnya juga ada pelajaran kunutnya Sayyidil Mursalin dan kunutu Sayyidil Mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'amminuna, kunutnya nabi kita tercinta, pemimpin para rasul, dan di belakang rasul itu adalah sadatul awliya, pemimpin-pemimpin para wali, karena para sahabat, ya, mereka mengaminkan di solatnya Rasulullah SAW, dan bahwasanya yang didoakan itu adalah orang kufar, annal mad'uwa alaihim kufar, didoakan orang kafir, namun Allah tidak setuju dan Allah menurunkan keterangan bahwa itu urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Annahum fa'alu asya' ma fa'alahu ghalibul kufar minha sajjuhum nabiyyahum wa hirsuhum ala qatlih wa minha tamthil bil qatla ma'annahum banu ammihim. Apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, melebihi apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang kafir di zaman kita sekarang, Di antaranya mereka melukai Nabi kita, mereka tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya mereka mencabik-cabik jenazah yang sudah wafat. Kemudian padahal itu hubungan keluarga dengan mereka di perang Uhud. Berikutnya adalah anzalallahu alaihi fi dzalika laisa laka minal amri syai. Allah turunkan dalam perkara semua itu ketika Nabi menyatakan bahwa bagaimana akan beruntung, Allah turunkan laisa laka minal amri syai. Perkara itu bukan urusanmu wahai Nabi. Qauluhu aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fataba alaihim fa amanu. Allah berfirman, bukan urusan apakah Allah akan terima taubatnya Allah atau adab mereka. Bukan perkara engkau wahai Muhammad. Ini urusan milik Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Allah banyak menerima taubat daripada mereka. Berikutnya al-qunut fi nawazil. Adanya dalam pelajaran yang ada di dalam bab ini adanya hadis yang berbicara tentang kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah-masalah nazilah. Tasmiyatul mad'u, tasmiyatul mad'uwi alaihim fi sholati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Boleh menyebut-nyebut nama di dalam kunut, menyebut nama mereka dan nama ayah mereka, ya, padahal di dalam sholat, ya, dalam kondisi kunut. La'nul mu'ayyan fil kunut, bolehnya mendoakan la'nat untuk seseorang. Ya, di dalam hadis ada keterangan bahwa Nabi menyebutkan la'nat kepada seseorang dalam kunut. Ya, dan itu Nabi, ya, bukan kita. Qissatu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Kisah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di saat turun firman Allah tabaraka wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikutnya jidduhu sallallahu alaihi wasallam bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun wa kadzalika law yaf'aluhu muslimul an. Bersungguh-sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan sesuatu walaupun dinisbatkan kepada beliau, beliau adalah orang gila. Kegilaan, beliau disebut gila gara-gara itu. Akan tapi Nabi melakukan dakwah itu. Demikian juga apabila seorang muslim melakukannya sekarang, niscaya orang juga akan benci dan menisbatkannya kepada kegilaan dan yang lainnya. Qauluhu lil ab'ad wal aqrab la ughni anka minallahi syai'a hatta qala ya Fatimah binta Muhammad la ughni anki minallahi syai'a fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin wa amanil insan dan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga yang jauh Quraisy, kemudian Abbas, kemudian Sofia, dan kemudian anaknya Fatimah, aku tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadamu. Fa idza sarra wa huwa sayyidul mursalin, apabila Nabi telah menyatakan dengan tegas padahal beliau adalah sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul, bi annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin, ia tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada seseorang yang padahal seseorang itu adalah pemimpin wanita-wanita alam semesta, manusia-manusia yang hidup. Wa amana al-insan annahu sallallahu la yaqulu illa al-haq, dan apabila ada seorang yang beriman kepada Rasul bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan kecuali kebenaran. Thumma nazar, dan orang yang beriman kepada Rasul itu kemudian memperhatikan, fima waqa'a fi qulubi khawasin nasil yaum tabayyana lahu tauhid wa ghurbatad din, tabayyana lahu tauhid wa ghurbatud din. Apabila ada seorang yang beriman kepada Rasul bahwasanya apa yang dikatakan Rasul adalah kebenaran semuanya, kemudian dia perhatikan apa yang terjadi pada manusia, terutama pada hati sebahagian manusia pada hari ini, tampak oleh dia apa itu tauhid. dan tampak oleh dia sangat jauhnya mereka daripada tauhid dan sangat asingnya agama yang hak ini di hati mereka, di mana hati itu masih bergantung kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku saudariku kaum muslimin dan muslimat, ini dia akhir daripada bab yang kita bahas sekarang, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kalau Allah mudahkan kita akan memasuki bab yang baru biiznillahi azza wajal. Dan waktu yang tersisa beberapa saat akan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini biiznillahi azza wajal, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan akidah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, sebatas apakah kita bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup? Sebatas apakah kebolehan kita bertawassul kepada orang soleh yang masih hidup? Rasulullah SAW adalah orang soleh, dan tirulah bagaimana bertawassulnya sahabat-sahabat Nabi kepada Nabi. Tiru itu. Dan tiru bagaimana keyakinan para sahabat Nabi SAW terhadap Nabi. Dan juga perlu dilihat dalam poin yang Anda tanyakan saudaraku, bagaimana setelah Nabi wafat. Ini juga perlu Anda perhatikan dalam poin yang tadi dibicarakan. Ya. Apabila kita melihat sahabat Nabi SAW, maka bertawassulnya kepada Nabi adalah dengan cara minta didoakan. Minta didoakan. Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang membawa anaknya yang masih kecil, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan minta kepada Nabi SAW, doakan anak kecil ini wahai Rasul, doakan anak kecil ini wahai Rasul. Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan ibu saya untuk masuk agama Islam, mau hatinya dia menerima agama Islam, doakan ya Rasulullah. Ukasyah bin Mihsan datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan agar saya menjadi salah satu di antara mereka. Jadi tawassulnya para sahabat kepada Nabi adalah minta didoakan. Dan itu boleh. Kalau ia masih hidup, boleh. Mendoakan. Karena mendoakan itu adalah sebuah perbuatan yang mampu dilakukan manusia. Dan kita boleh meminta kepada manusia yang masih hidup sesuatu yang bisa dia, mampu dia lakukan. Apa yang kita mintakan kepadanya? Minta didoakan. Minta didoakan. Para sahabat, kondisi air hujan jangan sangat-sangat jarang turun, kemarau berkepanjangan, sehingga sebahagian tanaman mati, bahkan sebahagian ternak, hewan ternak mati. Datang kepada Nabi SAW. Berdoalah kepada Rabbmu ya Rasulullah SAW agar ia menurunkan hujan. Nabi yang masih hidup dimintakan oleh para sahabat, tolong berdoa kepada Allah. Dan Nabi berdoa kepada Allah. Yang dimintakan oleh para sahabat adalah berdoalah ya Rasulullah. Bukan ya Rasulullah turunkan hujan untuk kami. Ya Rasulullah, gerakkan hati ibu saya untuk bisa menerima agama Islam. Rasul tidak bisa menggerakkan hati siapapun. Ya Rasulullah, berikan berkah kepada anakku ini. Tidak. Bukan itu diminta Ummu Sulaim. Tolong doakan kepada Allah agar Allah memberkahi anak ini. Doakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan Anas bin Malik. Allahumma barik lahu fi fi malihi wa dzurriyyatihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lahu fi malihi wa dzurriyyatihi. Kalau orang tidak salah hafalan. Ya Allah berikan berkah kepada anak ini, pada hartanya dan pada keturunannya. Itu doa Rasul SAW. Maka ini yang harus kita ketahui, bahwa tidak boleh meminta kepada wali. Nabi jelas wali. Namun kalau minta wali, meminta wali itu berdoa kepada Allah, itu boleh. Dan itu pun harus ketika ia hidup. Karena ketika Rasul sudah wafat, tak seorang pun sahabat Nabi, tak seorang pun sahabat Nabi yang datang ke kuburan Nabi dan meminta Nabi untuk berdoa kepada Allah, itu gak ada lagi. Gak ada lagi setelah Rasulullah wafat. Ya? Ketika paceklik berkepanjangan di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab, dan mereka setiap hari datang ke masjid, mereka setiap hari datang ke masjid Nabi. Tak jauh dari masjid Nabi itu adalah kuburan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun mereka tidak meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Nabi sudah wafat. Makanya saya katakan tadi bahwa dalam poin ini perlu diperhatikan ketika Nabi masih hidup dan ketika Nabi sudah wafat. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memanggil paman Nabi, Abbas radhiyallahu anhu, dan meminta paman Nabi untuk berdoa kepada Allah. Dan Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di saat Nabi hidup, ketika paceklik kami datang kepada Nabi minta Nabi berdoa kepada Allah. Sekarang Nabi sudah tiada. Kami meminta kepadamu wahai Abbas, tolonglah berdoa kepada Allah. Doakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Lihat para sahabat yang mengerti tentang masalah tauhid. Dan mereka adalah sadat al-muwahidin. Pemimpin-pemimpinnya orang yang bertauhid, karena mereka dididik langsung oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Pertanyaan yang kedua saya bacakan, akan tapi saya tidak jawab karena sudah terjawab dari pertanyaan yang pertama. Ini dari Pak Abdullah di Rohil, Riau. Ustaz, apakah kita minta didoakan sama orang alim itu termasuk syirik? Tidak ya, tidak termasuk syirik. Karena sudah terjawab dalam jawaban kita yang dari pertanyaan yang pertama tadi. Ya. Intinya adalah, apabila kita meminta kepada seseorang, yang kita minta kepada seorang itu sesuatu yang bisa dia kerjakan, maka itu tidak syirik. Contoh, tolong ambilkan sapu, tolong belikan saya ini, tolong saya kasih uang ketika orang yang punya uang, ya, tolong bantu saya mencangkul, tolong buatkan teh, tolong ambilkan kelapa di atas, dia pandai panjat pohon. Salah satu di antaranya, tolong doakan saya, karena dia bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, dari Atar, dari Ummu Atar di Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, Ustaz, tolong bantu saya. Kalau saya bermimpi melihat ikan, maka besoknya saya akan mendapatkan rezeki berupa uang. Saya harus bagaimana, Ustaz? Apakah itu bisa merusak akidah saya? Tapi saya selalu meyakini kalau memang menjadi mimpi itu dari Allah. Tapi saya selalu meyakini kalau memang menjadi mimpi itu dari Allah. Karena memang apa yang terjadi besok sudah qadarullah, sudah Allah takdirkan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir kita pada kesempatan yang berbahagia ini, biiznillahi azza wa jalla. Saudariku Ummu Atar di Tasikmalaya, tahu tentang mimpi dan tidak punya ilmu sedikit pun tentang mimpi. Dan mimpi terbagi dua. Kita tahu mimpi terbagi dua. Ada yang mimpi yang hak, mimpi yang datang dari Allah. Dan ada mimpi yang dia datangnya dari syaitan. Dan yang tidak tahu, saya tidak tahu adalah bagaimana memisahkan dua mimpi ini. Mana mimpi yang datang dari Allah, mana mimpi yang datang dari syaitan, saya tidak tahu. Ilmunya dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Namun, sesuatu yang bisa saya nasihatkan kepada Anda, kesempatan yang berbahagia ini adalah, hati Anda ketika datang mimpi itu, jangan terikat kepada mimpi itu. Jangan terpaut kepada mimpi itu. Karena Anda tidak tahu mimpi itu seperti apa dan bagaimana. Datang dari siapa? Ketika Anda yakin bahwa mimpi itu datang dari Allah, pertanyaan saya adalah, siapa yang memberitahu kepada engkau bahwa itu mimpi datang dari Allah? Siapa yang memberitahu kepadamu? Tidak ada malaikat yang turun, tidak ada wahyu lagi yang akan datang kepada manusia manapun, sehingga dengannya kita tahu itu perkara gaib, itu bisa kita putuskan. Ini masalah gaib. Mimpi datang dari siapakah? Apakah mimpi yang Allah berikan kepada kita? Ataukah justru mimpi itu datang dari iblis dan bala tentaranya? Atau hanya sekedar bunga tidur? Adghathu ahlam. Lalu ketika Anda mencoba untuk meyakini mimpi pasti datang dari Allah, siapa yang memberitahu kepada kita masalah gaib ini? Dari mana kita akan bisa tahu bahwa itu datang dari Allah? Oleh karena itu, jangan ikatkan dirimu kepada mimpi. Ya. Walaupun kondisinya seperti yang Anda tanyakan, setiap mimpi ikan, besoknya saya dapat rezeki. Jangan hati kita jangan kaitkan kepada mimpi, jangan bertelekan kepada mimpi, jangan bertawakal kepada mimpi, jangan menyerahkan hati itu kepada mimpi, namun serahkan kepada Allah. Soal mimpi itu apakah datangnya dari Allah, kita tidak tahu. Apakah datangnya dari selain Allah, kita tidak tahu. Karena itu masalah gaib. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya nasihati. Semoga bermanfaat. Saudaraku, saudariku, mari kita bersemangat menjaga akidah kita, bersemangat mengawal akidah kita, bersemangat mengamalkan tauhid dan mengawal tauhid kita sampai akhir hayat. Karena itulah agama kita yang paling penting. Semoga Allah wafatkan kita di atas tauhid, dan Allah hidupkan kita di atas tauhid, dan Allah kumpulkan kita di akhir bersama pemimpin-pemimpin tauhid. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.